الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة، رحمني ورحمكم الله، setelah selesai dari kajian sesi kedua bulan yang lalu, ada satu pertanyaan yang amat sangat jitu dari salah satu ikhwan kita di Malaysia. Mungkin dia dengarkan streaming atau rekaman. Nabi alaihi salatu wassalam pada setiap harinya berkeliling, berziarah kepada seluruh istri, mendekat kepada mereka biduni jima, tanpa adanya jima. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam tiba di tempat gilirannya dan beliau bermalam di sana. Hadis ini sahih. Ya Ustaz, terus bagaimana dengan hadis yang juga kita sebutkan? Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Anas mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam kana yutuf ala nisa'ihi fi lailah. Beliau menggilir seluruh istrinya pada malam hari. Artinya menggilir di sini, beliau berhubungan, melakukan jima dengan seluruh istrinya pada malam hari. Anas ditanya, berapa pada saat itu istri Nabi alaihi salatu wasalam? Beliau mengatakan 9. Artinya Nabi alaihi salatu wasalam menggauli istrinya pada satu malam 9 wanita. Dan pada hadis pertama tadi, Nabi alaihi salatu wasalam bahkan tidak berhubungan, kecuali hanya sekedar ziarah saja. Berhubungan kapan? Ketika sesuai dengan tempat gilirannya. Ini bagaimana ya? Ada yang bisa bantu jawab? Ada sedikit apa? Kontradiksi. Memang hukum syariat, seorang lelaki yang memiliki lebih dari satu istri, ketika di tempat gilirannya, dia tidak boleh lampiaskan kebutuhan biologi kepada wanita yang lain. Lantas ini bagaimana Nabi SAW dalam satu waktu? Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Istidhkar dengan dua pendapat. Pendapat yang pertama, itu dengan ridho yang punya giliran. Kalau ridho enggak ada masalah. Artinya apabila istri pertama ridho, maka suami boleh untuk menggauli istri-istri yang lain, padahal itu bukan tempat mereka. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Ibnu Abdul Barr, bisa jadi pada saat menggilir 9 istri sudah ada ridho dari yang punya giliran. Artinya memberikan asisi, izin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam datang dari safar. Ketika beliau datang dari safar, berarti bukan punya siapa-siapa. Oleh sebab itu beliau bebas untuk menggilir seluruh istri yang beliau miliki. Karena belum ditentukan gilirannya siapa, baru datang dari safar. Adapun kalau sudah ditentukan gilirannya, maka tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki untuk memberikan hubungan biologi kepada wanita yang lain. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Anas ikhwani afidhakumullah, u'tiya quwwata thalathin. Kata Anas, Nabi ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan 30 lelaki. Kekuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya Fathul Qadir, ini menunjukkan mu'jizat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul kita. Kenapa dikatakan mu'jizat? Karena Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak makan banyak. Kebiasaan Nabi makannya sedikit. Iza ta'asya lam yataghadda. Kalau Nabi makan malam, beliau tidak makan siang. Wa idza taghadda lam yata'asya. Kalau makan siang, beliau tidak makan malam. Sedikitnya makan dan beliau banyak aktivitas. Aktivitas dakwah. Aktivitas tarbiyah. Pendidikan kepada sahabatnya, beliau pemimpin. Begitu pula aktivitas ibadah. Ini butuh kekuatan. Kalau manusia biasa, makan banyak saja dengan aktivitas yang penuh capit. Ini makannya banyak. Dan sudah menjadi kebiasaan urf, kebiasaan masyarakat. Bahkan bisa dilihat dari sisi medis sekalipun dan secara akal. Syahwat itu muncul ikhwani afidhakumullah dengan banyaknya nutrisi. Semakin banyak nutrisi, maka syahwat akan semakin tinggi. Semakin banyak nutrisi, syahwat akan semakin tinggi. Dan ini Nabi alaihi salatu wasallam sedikit makannya. Menunjukkan mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau yang tidak dimiliki oleh manusia biasa lainnya. Maka ini jawaban dari pertanyaan di atas. Kemudian ikhwani hafizakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya poligami telah diatur dalam agama Islam dan disyaratkan bagi seorang suami untuk bersikap adil. Kalau bisa dalam segala sesuatu. Apabila mampu. Kalau tidak, yang wajib 3 hal. Yang pertama apa? An-nafaqah. Dia memberikan nafkah. Makan, minum, pakaian. Kepada semua yang menjadi tanggung jawab di lehernya. Maka dilihat kemampuan dia. Jangan sembarangan. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua. As-sukna. Memberikan kepada mereka rumah, atap. Mereka bisa istirahat dari terik matahari dan turunnya hujan. Sesuai dengan kemampuan lelaki tersebut. Berbeda tentunya antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah al-mabit, giliran. Ini harus wajib adil. Sehari-sehari, 2 hari-2 hari. Harus terus rotasi. Tidak bisa berhenti. Nabi alaihi salatu wassalam saja dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit sekalipun. Bahkan mendekati Wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berjalan menggilir istrinya. Umur sudah 63 tahun. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam berusaha memberikan masing-masing haknya. Dalam hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradil ladzi mata fi. Nabi alaihi salatu wassalam berkata, dalam keadaan sakit yang mendekati kematian, aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Di mana aku besok? Di mana aku besok? Bertanya kepada istri. Aku besok gilirannya siapa? Aku besok gilirannya siapa? Artinya Nabi alaihi salatu wassalam mencari kapan jatah gilirannya Aisyah, karena beliau lebih cinta kepada Aisyah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, berarti Nabi terus menggilir. Sampai kemudian beliau tidak bisa jalan. Penyakit sudah amat sangat parah. Ketika beliau tidak bisa jalan, istri-istrinya ridha memberikan hak-hak mereka dari sisi giliran kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini keadilan yang wajib ditegakkan oleh seorang suami. Sebelum kita memasuki di dalam perkara syubhat yang menyebar, propaganda-propaganda penggembosan terhadap syariat ini. Sebelum kita masuk kepada perkara tersebut yang masih di dalam koridor keadilan, kita buat dua pertanyaan agar majelis tidak lemas atau ngantuk. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Abu Arman. Nah, pertanyaan kepada Abu Arman. Apakah boleh seorang istri membanggakan dirinya atas madu istri-istri dari sang suami? Apakah boleh seorang istri membanggakan diri atas madu? Anggap sekarang contoh. Andai saja Abu Arman, antum punya 3. Satu di antara istri antum menyiapkan masakan di atas meja. Antum lihat ada 5 varian di sana. Kemudian antum menyantap dengan masya Allah sampai antum tambah nasi 2 kali. Kemudian setelah itu istrinya letuk. Ini hasil dari tanganku. Kalau yang lain, GoFood. Kalau yang lain apa? GoFood. Seperti ini boleh atau tidak boleh? Kalau boleh, ya berarti permasalahannya enggak ada masalah. Tapi kalau tidak boleh, seorang suami harus menegakkan al-amru bil ma'ruf dan nahyi anil munkar. Ditegur istrinya, ini batil. Abah Arman belum kebayang. Masih renovasi rumah. Hah? Boleh? Masya Allah. Nah, jawabannya boleh dan tidak boleh. Yang pertama, boleh apabila itu dia miliki. Kalau dia punya kelebihan tersebut, tidak masalah. Membanggakan diri atas yang lain. Dalilnya apa? Seluruh istri Nabi alaihi salatu wasalam beliau nikahi dengan wali. Semua istri Nabi beliau nikahi dengan wali. Itu bapak, mungkin kakek, mungkin paman. Kecuali satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi kebanggaan diri. Tidak dinikahkan oleh wali. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menikahkan dari atas langit. Bahkan pernikahan Nabi alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam surat Al-Ahzab Ayat 37 yang akan terus dibaca oleh kaum muslimin, pernikahan wanita ini dengan Nabi alaihi salatu wasalam sampai hari kiamat. Siapa wanita itu? Ahsan Muhammad. Dari sini. Nah, Ahsan Zainab bintu Jahsy. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnaka likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Setelah Zaid mengakhiri keperluannya dengan sang istri, maksudnya di sini adalah Zainab. Zainab merupakan istri dari Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi alaihi salatu wasallam, mantan anak angkatnya, menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Kemudian kehidupan mereka tidak harmonis sehingga mereka pun cerai, dan sudah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zaid menyelesaikan keperluan dengan istrinya, ini dimaksud dengan Zainab, zawajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam dengannya. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, agar tidak terjadi keberatan bagi hati kaum mukminin untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Berarti boleh. Karena anak angkat bukan anak kita. Berarti istri anak angkat ketika dicerai boleh untuk dinikahi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menikahi Zainab. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Anas ibn Malik mengatakan, "Kanat Zainab tafkhar ala azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam." Zainab dahulu berbangga diri atas madu-madunya. Istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, sambil Zainab mengatakan kepada mereka, "Zawwajakunna ahlikun." Kalian semua ini yang menikahkan kamu adalah wali. Masing-masing kalian dinikahi oleh wali. Wa zawajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Adapun aku, Allah Subhanahu wa taala nikahkan dari atas langit ketujuh. Allahu akbar. Sehingga Zainab berbangga diri dengan itu. Dan Zainab bintu Jahsy, ikhwani afidhakumullah, merupakan sepupu Nabi. Jadi bukan orang lain. Anak dari bibinya, Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi Zainab ini merupakan anak bibi Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan orang jauh. Sepupunya sendiri. Dan dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada tahun 5 Hijri. Pada tahun 5 Hijri. Umur Zainab pada saat itu 25 tahun. Dan umur Nabi alaihi salatu wassalam 58. Zainab 25. Nabi berumur 58. Jaraknya berapa tahun ya, Ikhwan? 33 tahun. Dan nama aslinya adalah Barrah. Setelah menikah dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau ganti dengan Zainab. Dan wanita ini merupakan perempuan yang gemar berpuasa dan gemar bersedekah, sampai diberi julukan dengan Ummul Masakin, ibu dari orang-orang miskin, murah tangannya, sering memberi. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendekati ajalnya, menghabarkan kepada istri-istri beliau bahwa yang akan mendahului untuk berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling panjang tangannya. Nabi memberikan kabar itu kepada istri-istrinya. Setelah aku wafat, yang paling cepat mendahului untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling panjang tangan. Setelah Nabi alaihi salatu wasalam meninggal, istri-istri beliau saling memanjangkan tangannya. Istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam saling memanjangkan tangannya. Siapa di antara mereka yang paling panjang? Kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam berjumpa dengan beliau. Dan Zainab merupakan wanita yang tidak memiliki postur yang tinggi. Tangannya pendek. Dan pada tahun 20 Hijriah, Zainab wafat mendahului seluruh istrinya. Baru mereka tahu. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang paling panjang tangan, yaitu yang paling banyak sedekahnya. Dan itu adalah Zainab bintu Jahsy. Maka kembali kepada perkara di atas, wanita boleh membanggakan asal itu ada pada dirinya. Kemudian keadaan yang kedua, kalau itu tidak dimiliki oleh wanita tersebut, maka hukumnya haram. Dalam hadis Bukhari, seorang wanita mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam mengadu kepada beliau. Wanita tersebut mengatakan, innali dharratan. Wahai Rasulullah, aku ini punya madu. Istri suamiku. Fahal alayya junah. Apakah aku berdosa? In tashabba'tu min zawji. Apabila aku mengada-ada. Mengaku. Diberi sesuatu oleh suamiku yang lebih. Ghairi ladhi yu'tini. Padahal dia tidak memberikan itu. Artinya dibuat-buat ucapan. Untuk memanas-manasi madunya. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Orang yang mengklaim, mengaku, diberi sesuatu padahal tidak. Kalabis thawbaizur. Maka seperti orang yang mengenakan dua pakaian kedustaan. Menggunakan pakaian apa? Kedustaan. Dihukumi pembohong, kadzab. Dan ini dosa besar. Maka membanggakan diri atas yang lain. Dan itu tidak ada pada dirinya. Mendapatkan dosa besar. Karena sebuah kebohongan. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Kepada Abu Azam. Abu Azam. Apakah boleh seorang suami memberikan mahar yang lebih daripada yang lain? Atau membuat acara walimah? Yang mana acara walimah tersebut dia tidak lakukan sebaik itu pada istri-istri sebelumnya. Contoh sekarang. Anggap antum seperti Abu Arman punya 3. Istri yang pertama gadis. Antum kasih 15 juta maharnya. Yang kedua janda punya anak dua. Antum kasih 7 juta setengah. Yang ketiga antum dapat anak 17 tahun. Gadis. Antum kasih 40 juta. Dan mewah walimahnya. Adil gak ini Abu Azam? Abu Azam senyum ya. Sama kayak Abu Arman, gak kebayang beliau. Boleh? Masya Allah. Nah, kembali kepada Zainab bintu Jahsy. Kata Anas ibn Malik, "Ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam awlama ala ahadin min nisa'ihi mithlu ma awlama 'alayya." Kata Anas, aku tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam mengadakan walimah sebesar itu sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Zainab. Artinya selain Zainab tidak begitu. Para ulama mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam mengundang seluruh para sahabat di kota Madinah karena bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dinikahkan langsung dari atas langit. Melebihi daripada yang lain. Dan insya Allah yang hadir di majelis Al-Furqan bulan yang lalu akan bisa menjawab berapa mahar istri Nabi alaihi salatu wasallam. Berapa mahar istri Nabi alaihi salatu wasallam? Kata Aisyah ketika ditanya oleh Abu Salamah ibn Abdurrahman, kam mahru azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa mahar istri-istri Nabi? Kata Aisyah, sadaku nisa'i Rasulillah, mahar istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam 12 uqiyah wa nusya, 12,5 uqiyah, tempaan perak. Pada zaman itu sesuai dengan 500 gram atau 500 dirham. 500 dirham, 1 dirham ikhwani afidhakumullah 2,6 gram. 500 dirham dikali 2,6 gram. Total 1300 dirham, 1300 gram. Kata Pak Ali bulan yang lalu 1 gram perak berapa? 12.000 Pak Ali. Sekarang berapa? 7.000. 7.000. Masya Allah. Bulan yang lalu 12, hari ini 7.000. Anggap 12.000 Pak Ali. Kalau kali 12.000 ikhwani afidhakumullah, mahar istri Nabi alaihi salatu wasallam 15.600.000. Ini semua istri Nabi alaihi salatu wasallam. Kita sebutkan faedah kecuali satu istri Nabi alaihi salatu wasallam yang maharnya lebih tinggi daripada yang lain. Siapa itu? Ummu Habibah Ahsan. Ummu Habibah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Ubaidullah ibn Jahsy. Hijrah ke kota Habasyah menyelamatkan agamanya, imannya, akidahnya. Ketika sampai di negeri Habasyah, Ethiopia, sang suami meninggal. Turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya untuk menikahi Ummu Habibah. Dan yang menikahkan adalah An-Najasyi, pemimpin negeri Habasyah. Dan Najasyi memberikan mahar 4.000 dirham. 4.000 dirham. 4.000 dirham. 1 dirhamnya 2,6 gram. Dikali 2,6. Totalnya 10.400 gram perak. Kali 12. 124.800.000. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. 124 juta. 40 juta berarti masih murah, Abu Azam. Nah, 124 juta. Ini maharnya siapa? Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ikhwani afidhakumullah. satu syubhat yang banyak tersebar mengenai poligami, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang Ali bin Abi Thalib untuk menikah lagi. Dalilnya sahih. Nabi alaihi salatu wassalam melarang Ali bin Abi Thalib untuk poligami. Nabi alaihi salatu wassalam tidak memberikan izin putrinya untuk dimadu berarti. Dalam hadis riwayat Bukhari, ikhwani afidhakumullah, Bani Hisham ibn al-Mughirah, putri dari Hisham ibn Mughirah ini, ingin dinikahkan dengan Ali bin Abi Talib. Fasta'zanu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahkan putri mereka kepada Ali bin Abi Talib. Dan ini sepupunya. Sepupunya Ali. Perempuan ini sepupunya Ali. Mereka minta izin kepada Rasulullah supaya Ali menikah dengan perempuan ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fala. Aku tidak memberikan izin illa an yutalliqa aliyun wa yankiha ibnatahu. Kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku dan menikah dengan putri mereka. Fa innaha bid'atun minni. Fatimah bagian dari diriku. Yu'dhini ma'adaha. Menyakitkan aku apa yang menyakitkan dirinya. Wah, ini digembar-gemborkan. Terlebih lagi oleh kaum wanita yang mengangkat bendera emansipasi di antara mereka. Buktinya Nabi alaihissalatu wassalam tahu haknya Fatimah. Sakit. Jawabannya ikhwani afidhakumullah ada dua. Yang pertama, kata Al-Hafid Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, ini merupakan kekhususan putri-putri Nabi alaihissalatu wassalam tidak dimadu. Sebagaimana kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam boleh menikahi lebih dari 4. Ini kekhususan beliau. Yang tidak dimiliki oleh umat manusia yang lain. Nabi SAW sudah wafat. Tidak bisa memberikan kekhususan kepada siapapun. Setelah Ali bin Abi Thalib. Dan kekhususan merupakan hukum dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang rajih. Apa itu? Ada riwayat lain. Dan riwayat itu sahih. Yang dinikahi Ali bin Abi Thalib dari keturunan Mughirah. Hisham ibn Mughirah adalah anaknya Abu siapa? Abu Jahal. Jadi putri ini yang akan dinikahi dengan Ali bin Abi Thalib adalah Abu Jahal. Oleh sebab itu dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Inni lastu uhallil haraman wa la uharrim halala." Sungguh aku tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam meyakini poligami pun bagi siapa saja boleh. Begitu pula kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengharamkan yang halal karena ini halal bagi kaum laki-laki. Dan tidak menghalalkan yang haram. Walakin wallah, akan tetapi demi Allah, la yajtami baitu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi makanan wahidan abada. Akan tetapi demi Allah, tidak akan pernah bisa berkumpul antara putri Nabi, putri Rasul alaihi salatu wassalam, dengan putri musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu tempat selama-lamanya. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam tidak membolehkan Ali untuk menikah, karena ini putri dari musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dahulu senantiasa memerangi dakwahnya Nabi, baik dengan perkataan maupun dengan ucapan. Ini syubhat yang banyak beredar di antara mereka. Kesimpulannya ikhwani afidhakumullah, dari tiga kajian kita, yang pertama, poligami merupakan syariat ilahi. Maka bagi setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, untuk menerima syariat ini dengan lapang dada. Tidak boleh ada yang berat sedikit pun dalam hati mereka. Lepas orang tersebut mampu, bisa melakukannya ataupun tidak. Sehingga tidak boleh lagi ada suara sumbang, suara cemooh mengenai syariat poligami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukan nabi pertama yang berpoligami. Bahkan mayoritas para anbiya, para rasul, mereka lahir dari syariat ini. Para nabi dan rasul lahir dari syariat ini. Ibrahim menikahi Sarah dan Hajar, poligami. Dari Sarah lahir Ishak, yang cikal bakalnya merupakan bapak dari seluruh nabi dari kalangan Bani Israel, lahir dari syariat poligami. Begitu pula menikah dengan Hajar, lahir Ismail, yang cikal bakal melahirkan nabi penutup seluruh rasul, yaitu Rasuluna al-Mustafa Muhammad alaihi salatu wasalam, lahir dari berkat syariat poligami. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dahulu orang apabila ingin berpoligami modalnya cuman semangat alias bonek, bondonekat. Ini dahulu. Tapi setelah datangnya Islam, ditata di dalam syariat ini, sehingga poligami menjadi indah, menawan. Jauh dari berbagai macam kezaliman. Diperintahkan mereka untuk berbuat adil dalam perkara-perkara yang sudah kita jelaskan di atas. Maka apabila seorang suami bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengetahui fikih perkara ini, memiliki persiapan sebelum maju, punya senjata dan tameng sebelum bertempur, berperang, dan dia seorang mukmin muslim, maka kaum wanita tidak perlu khawatir suaminya lagi-lagi. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tidak perlu gelisah. Karena suami yang bertakwa akan memberikan masing-masing hak. Oleh sebab itu seorang istri tidak diperbolehkan menuntut cerai kepada suami atas istrinya yang baru. Haram. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tahilli imra'atin an tas'al talaqa ukhtiha." Tidak diperkenankan bagi wanita manapun meminta cerai madunya kepada suami. Litufriq safhataha, agar dia mengisi piringnya sendiri dan mengosongkan piring orang lain. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tidak halal. Artinya berdosa. Kalau tetap membangkang, berarti itu merupakan wanita bermaksiat. Kalau kamu tidak menceraikan dia, ceraikan saya. Ini bermaksiat. Dosanya besar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ayyuma imra'atin talabat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin. Wanita manapun meminta, menuntut cerai kepada suaminya bukan dengan alasan yang mendesak, motif yang syar'i, tidak memiliki alasan yang benar, lam yarih arfal jannah, wanita tersebut tidak akan bisa mencium bau surga. Baunya saja dia tidak bisa mencium, apalagi melihat ataupun masuk. Ini peringatan keras dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wanita yang bermudah-mudahan sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tidak mencium bau surga. Dan bagi seorang mukmin muslim, tidak ada, ikhwani afidhakumullah, pepatah habis manis sepah dibuang. Tidak mengenal itu, apalagi seorang sunni salafi. Kemudian istrinya dicampakkan dan anak-anaknya. Yang namanya istri ya istri. Cinta lama tidak akan luntur dengan datangnya cinta baru. Maka istri ya tetap istri. Lama tua. Toh juga istri yang baru dengan berjalannya hari menjadi istri yang lama. Kecuali kalau seorang suami fasik, tidak amanah dalam agamanya, enggak jujur dalam imannya, tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memandang syariat poligami cuman dari sisi syahwatnya saja, tidak melihat hikmah yang begitu besar pada syariat yang agung ini. Sehingga yang dipandang oleh dia adalah yang menyenangkan mata. Lebih muda, istri baru. Lama, bosan ditinggal. Anaknya terlantar. Sebagaimana cerita yang viral beberapa waktu yang lalu. Layang-layang putus. Di kota Denpasar, Bali. Anda tahu, insya Allah antum tahu. Layang-layang putus viral di mana-mana. Ironisnya beberapa ummahat baper ke bawah perasaan ikut arus. Sehingga menulis di status mereka ucapan-ucapan yang ada nuansa cibiran. Cemooh kepada syariat ini. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kaum ummahat. Jangan jadikan oknum-oknum kotor agama ini sebagai simbolnya syariat. Banyak lelaki sholat dan bermaksiat, banyak juga wanita berjilbab dan tidak beradab. Kemudian digugat sholat dan jilbabnya. Jadilah sebagai seorang mukmin yang penuh dengan hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu pula nasihat bagi kaum wanita, istri muda. Pun juga demikian. Jangan ikut memprovokasi suami. Banyak menuntut. Jangan merusak hubungan yang sudah dibina. Kalau anti punya perasaan, istri tua pun punya perasaan. Kalau anti cemburu, begitu pula yang lain punya kecemburuan. Kalau mau disayang oleh suami, maka ridhai dia. Kalau mau disayang oleh suami, ikhlaskan dia. Kalau mau disayang oleh suami, sama-sama ta'awun, tolong menolong kepada sosok yang itu merupakan surga dan nerakamu. Ikhwah, banyak yang bawa buku pulpen di tangan tapi enggak ada yang menulis. Ini kajian difahami bukan film, ikhwani hafizakumullah. Azan Isya sudah tiba. إلى هنا والحمد لله.